Kesek-kesek ah, saking menggebu dangdut, dangdut, dangdut. Goyang lagi, goyang lagi, goyang terus sampai pagi. Gerakan badanmu ke kiri ke kanan asyik merujak. Jangan lupa.